Saat Anda menggulir layar ponsel pagi ini, Anda mungkin merasa sedang memegang kendali penuh atas apa yang Anda lihat ya? Ya, rasanya kan kayak kita yang pegang kendali penuh gitu. Benar. Maksud saya, Anda memilih untuk menonton video lucu, atau membaca berita politik, atau ya sekedar melihat pembaruan dari teman. Tapi faktanya, setiap mili detik interaksi Anda itu sedang diawasi. Betul, dan ini yang sering orang nggak sadar. Ada sebuah algoritma yang servernya berjarak ribuan kilometer dari sini sedang mengukur persis berapa lama jempol Anda berhenti di sebuah gambar. Mesin ini memetakan titik terlemah emosi Anda dan pada dasarnya memutuskan apa yang akan Anda percayai hari ini. Anda bukan konsumen di sini. Anda adalah medan pertempuran. Wow, kata-kata yang kuat. Tapi memang itu realitasnya sekarang. Nah, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita. Misi kita kali ini adalah membedah draft dokumen penelitian yang sangat krusial dari bab 14 berjudul Platform Governance dan Information Disorder. Kita bakal bongkar bagaimana selama 2 dekade terakhir kekuasaan informasi itu berpindah. Ya, dari tangan editor ke tangan mesin ya. Tepat, dari editor berita di ruang redaksi yang manusiawi ke tangan mesin kotak hitam yang sama sekali tidak terlihat. Gimana menurut Anda soal pergeseran ekstrim ini? Pergeseran kekuasaan ekstrim ini seringkali tidak disadari oleh publik ya. Karena ya itu tadi terjadi secara bertahap di balik kenyamanan aplikasi gratis yang kita pakai tiap hari. Masuk akal, kita dapat aplikasinya gratis jadi kita nggak mikir panjang. Bener banget. Ketika kontrol atas arus informasi berpindah dari manusia yang setidaknya masih terikat oleh institusi hukum dan kode etik jurnalistik, ya, kepada deretan kode yang dirancang murni buat mengekstraksi perhatian dan profit, kita sedang melihat ancaman langsung terhadap kebebasan pers. Dan ujung-ujungnya ancaman ke demokrasi juga kan? Sangat. Demokrasi modern itu kan amat bergantung pada warganya yang punya kesamaan pemahaman tentang fakta dasar. Nah, mesin-mesin ini secara perlahan menggerus fondasi itu. Oke, mari kita bedah ini. Untuk memahami bagaimana algoritma ini bisa mengendalikan cara kita memandang dunia, kita harus paham dulu racun apa yang sebenarnya lagi bersirkulasi di ekosistem digital kita. Benar, harus diagnosis dulu masalahnya. Ya. Orang kan sering banget memukul rata dan menyebut segala hal yang salah di internet itu sebagai hoax. Pokoknya kalau salah, ya hoax. Tapi dari sumber kita, peneliti Claire Wardle dan Hossein Derakhshan membuktikan kalau istilah hoax itu terlalu dangkal. Sangat dangkal. Bahkan justru menyesatkan pemahaman kita soal seberapa besar skala masalah ini sebenarnya. Nah, makanya mereka memecah apa yang disebut sebagai kekacauan informasi atau information disorder ini ke dalam 3 kategori spesifik. Ini berdasarkan 2 hal ya, apakah informasinya faktual dan apa niat di baliknya. Pembagian ini amat esensial. Yang sangat menarik di sini adalah, kita nggak bisa mengobati penyakit kan, kalau diagnosisnya salah kan? Jelas nggak bisa. Kategori pertama di ujung spektrum itu adalah misinformation atau misinformasi. Secara faktual, ini adalah informasi yang salah atau keliru. Tapi, dan ini poin pentingnya, disebarkan tanpa niat jahat. Duh, yang nyebarin itu benar-benar percaya kalau informasi itu benar. Mereka merasa sedang melakukan hal yang berguna dengan membagikannya ke orang lain. Berarti ini bayangkan grup WhatsApp keluarga Anda gitu ya. Pasti ada aja satu om atau tante yang sering asal meneruskan pesan panjang kayak soal ramuan ajaib penyembuh penyakit langka. Nah, iya persis kayak gitu. Atau peringatan bahaya radiasi ponsel yang sama sekali nggak berdasar. Mereka ini kan nggak punya agenda politik tersembunyi apalagi niat buat mencelakai Anda kan? Benar. Mereka murni kurang literasi digital aja, atau sekedar malas membaca pesan sampai tuntas sebelum menekan tombol bagikan. Itu contoh yang sangat mewakili mayoritas kasus misinformasi harian kita. Paham. Terus kategori keduanya apa? Kemudian, kita bergeser ke kategori kedua yang mekanismenya jauh lebih manipulatif, yaitu disinformation atau disinformasi. Ini adalah konten yang secara sadar dipalsukan, direkayasa, dan didistribusikan dengan niat yang eksplisit. Niat jahat maksudnya? Betul, niat untuk menipu, meraup keuntungan finansial, atau merusak institusi politik. Disinformasi ini tidak lahir dari ketidaktahuan. Dia diproduksi oleh aktor yang sangat terorganisir. Ada contoh konkretnya nggak dari dokumen kita? Ada. Contohnya jaringan akun bot yang diprogram buat mencuitkan kebohongan yang sama puluhan ribu kali dalam satu jam. Tujuannya apa? Untuk menciptakan manufactured consensus. Manufactured consensus, kayak kesepakatan buatan gitu. Iya, semacam ilusi psikologis seolah-olah seluruh dunia itu mempercayai kebohongan tersebut. Padahal itu cuma mesin yang nge-tweet ribuan kali. Wah, berarti kalau misinformasi itu ibarat orang di jalan yang salah memberitahu kita arah karena dia emang nggak tahu jalannya. Benar. Nah, disinformasi ini tuh komplotan yang secara sengaja memasang rambu lalu lintas palsu supaya mobil kita terperosok ke jurang. Mereka tahu itu jurang dan mereka emang menargetkan kita jatuh. Analogi yang sangat pas. Dan ada kategori ketiga yang ini sering bikin banyak orang kaget. Karena informasinya justru 100% benar. Tunggu, benar faktanya? Kok bisa jadi masalah? Namanya malinformation atau malinformasi. Di sini kebenaran faktual dipersenjatai untuk tujuan jahat. Data atau informasi pribadi yang harusnya ada di ranah privat sengaja diseret ke ruang publik. Oh, wow. Tujuannya buat apa? Untuk menghancurkan reputasi seseorang, memeras atau mengintimidasi. Jadi ini tuh kayak menggunakan catatan medis rahasia milik rekan kerja Anda, katakanlah isinya diagnosis penyakit mental gitu. Iya, betul sekali. Lalu Anda menyebarkannya ke seluruh kantor semata-mata biar dia gagal dapat promosi jabatan. Informasinya asli, valid, tapi disebarkan sebagai instrumen penghancuran karakter. Tepat. Pemisahan ketiga kategori ini, misinformation, disinformation, malinformation, itu membawa kita pada satu kesimpulan hukum yang krusial dari bab ini. Yaitu regulasinya harus beda-beda ya? Persis. Pendekatan regulasi yang kita buat harus berbeda untuk tiap kategori. Jika sebuah negara bikin undang-undang anti-berita palsu yang pukul rata, negara itu bisa dengan mudah memenjarakan paman Anda yang naif di grup WhatsApp tadi. Cuma karena dia share obat herbal palsu? Betul. Dia bisa kena pasal pidana yang sama beratnya dengan yang dijatuhkan pada sindiket pembuat disinformasi politik. Kebijakan yang buta terhadap niat pada akhirnya hanya akan bermutasi menjadi alat sensor yang menindas kebebasan berekspresi. Masuk akal banget. Mengetahui jenis-jenis racun informasi ini secara alami memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Pertanyaan soal penyebarannya ya? Iya. Mengapa konten berbahaya ini, terutama disinformasi yang memicu kemarahan, bisa menyebar ke layar gawai Anda jutaan kali lipat lebih cepat daripada berita faktual? Sumber kita kan mencatat, mayoritas orang Indonesia kini bersandar pada Facebook, TikTok, X, atau Instagram sebagai sumber berita. Memang, itu realitas demografis kita. Tapi, saya ingin sedikit mengkritisi narasi yang menyalahkan platform nih. Maksud saya, mesin ini kan sebenarnya cuma kotak hitam. Mereka cuma nyajiin apa yang kita klik, kan? Itu pembelaan klasik mereka, iya. Yeah. Bukankah masalah utamanya ada di otak manusiawi kita sendiri? Yang memang secara evolusioner lebih tertarik pada drama, ancaman, kemarahan. Apakah adil kita menjadikan algoritma ini kambing hitam atas kecenderungan buruk kita sendiri? Nah, argumen bahwa platform sekedar menjadikan cermin bagi masyarakat itu adalah narasi pertahanan publik yang memang sering banget dipakai oleh raksasa teknologi. Jadi itu cuma alasan mereka aja? Bisa dibilang begitu. Mari kita bedah anatomi teknis dari algoritma itu sendiri untuk melihat mengapa mereka bukan sekedar cermin pasif. Algoritma umpan berita dirancang dan terus-menerus dioptimalkan menggunakan A/B testing. Dengan tujuan apa? Dengan satu metrik tunggal sebagai dewa mereka. Engagement atau durasi keterlibatan. Semakin lama layar Anda menyala di aplikasi mereka, semakin banyak profil psikologis Anda yang bisa dipetakan. Dan ujung-ujungnya semakin banyak slot iklan yang bisa mereka jual ke pengiklan, kan? Tepat sekali. Algoritma ini mendeteksi kalau kemarahan moral atau ketakutan itu melepaskan dopamin di otak Anda. Itu bikin Anda ngetik komentar balasan atau nekan tombol bagikan dengan emosi yang meluap-luap. Jadi, alih-alih menjadi cermin yang netral, algoritma ini tuh lebih mirip kaca pembesar yang sengaja difokuskan untuk membakar rumput kering ya. Metafora yang bagus. Mereka tidak memperdulikan akurasi. Karena akurasi dan fakta itu seringkali membosankan. Benar. Fakta itu jarang memancing orang buat berdebat panjang lebar di kolom komentar. Dan ini menjelaskan ya, kenapa industri media tradisional saat ini kayaknya lagi di ambang kehancuran. Iya, karena mereka beroperasi dengan memverifikasi fakta. Sebuah proses yang mahal dan sangat lambat. Berada di platform yang algoritmanya secara aktif ngasih penghargaan tinggi pada konten sensasional yang murahan, Itu bikin media terpaksa ikut-ikutan memproduksi clickbait, kan? Betul. Dokumen penelitian kita menyebut fenomena ini sebagai race to the bottom, atau perlombaan menuju dasar jurang. Secara struktural, platform ini mengkanibalisasi pendapatan iklan yang selama puluhan tahun menghidupi jurnalisme berkualitas. Dan kalau media independen melemah, dampaknya ke kita apa? Publik kehilangan satu-satunya antibodi yang bisa memverifikasi klaim di tengah banjir disinformasi ini. Ngeri juga ya. Lebih parahnya lagi, algoritma ini menciptakan ruang gema atau echo chambers buat tiap individu. Dua orang yang duduk bersebelahan di sebuah kafe itu bisa melihat realitas politik yang 180 derajat berbeda di layar ponsel mereka masing-masing. Karena algoritmanya menyesuaikan dengan bias mereka sendiri ya? Persis. Tidak ada lagi panggung fakta publik yang bisa digunakan bersama untuk berdiskusi. Dan itulah alasan fundamental mengapa masyarakat kita terasa semakin terpolarisasi, terutama menjelang pemilu. Nah, disinilah bagian yang benar-benar bikin saya penasaran nih. Bagian mana tuh? Jika mekanisme kotak hitam ini terbukti merusak kohesi sosial, memicu perpecahan, dan menghancurkan fondasi ekonomi pers, kenapa nggak ada yang ngentiin? Maksud saya, kenapa hukum kita diem aja ngelihat raksasa teknologi ini beroperasi tanpa aturan main yang seimbang? Ketidakmampuan hukum untuk menjangkau mesin-mesin ini didefinisikan dalam teks kita sebagai governance gap atau kesenjangan tata kelola. Apa ini karena birokrasi pemerintah kita yang lambat aja? Bukan sekedar itu, ini karena sejarah panjang undang-undang yang melindungi internet di masa awal pertumbuhannya. Akar dari kekebalan platform ini bisa ditelusuri ke sebuah regulasi di Amerika Serikat yang dikenal sebagai Section 230. Section 230, gimana tuh bunyi aturannya? Aturan yang disahkan pada tahun 90-an ini pada dasarnya mengklasifikasikan platform internet bukan sebagai penerbit berita, melainkan sekedar sebagai penyedia jaringan. Oke, biar saya pastikan saya paham mekanismenya ya. Ini tuh kayak membandingkan perusahaan kabel telepon dengan surat kabar. Ya, gimana tuh perbandingannya? Kalau ada dua penjahat merencanakan perampokan bank lewat telepon, kita kan nggak bisa menuntut perusahaan penyedia jaringan teleponnya. Karena mereka cuma nyediain kabel. Nah, Section 230 ini ngasih perlindungan yang sama pada platform media sosial. Persis banget. Masalahnya, Facebook atau TikTok saat ini tuh tidak lagi bertindak seperti kabel pasif. Karena mereka punya algoritma tadi. Betul. Algoritma rekomendasi mereka secara aktif menyeleksi, menyusun peringkat, dan mendistribusikan konten tertentu ke jutaan orang. Mereka melakukan fungsi layaknya seorang pemimpin redaksi. Tapi mereka tetap sembunyi dan berlindung di balik tameng hukum penyedia kabel telepon tadi. Wah, curang juga ya. Sangat. Mereka menikmati kekuasaan penuh atas opini publik tanpa memikul sepeser pun tanggung jawab hukum atas kerusakan yang ditimbulkan oleh konten yang mereka amplifikasi. Oke, jadi Amerika Serikat ngelindungin anak-anak emas industrinya dengan tameng hukum yang udah usang ini. Tapi kalau kita lihat dunia global, rasanya kan nggak semua negara pasrah ya dengan dominasi Silicon Valley ini? Tentu tidak. Eropa misalnya mengambil posisi yang sangat bertolak belakang dengan Amerika. Mereka lebih ketat ya? Ya, mereka bertindak layaknya orang tua yang sangat ketat melalui kerangka regulasi Digital Services Act atau DSA. Regulasi ini memaksa platform untuk membuka kotak hitam algoritma mereka kepada auditor independen. Oh, wow. Sampai dibuka algoritmanya? Betul. Dan memaksa mereka memitigasi resiko sistemik. Lalu ada juga Australia yang pendekatannya sangat pragmatis secara ekonomi. Apa yang dilakuin Australia? Mereka secara hukum memaksa platform raksasa ini buat duduk satu meja dan membayar kompensasi finansial langsung kepada media lokal atas berita yang lalu-lalang di jaringan mereka. Berarti perbedaan yurisdiksi ini menunjukkan kalau emang nggak ada satupun standar global yang seragam ya. Eropa fokus pada transparansi algoritmik, sementara Australia fokus menyelamatkan bisnis jurnalisme domestiknya. Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini adalah isu kedaulatan. Nah, mendengar pendekatan Eropa yang agresif dan Australia yang berani melakukan intervensi pasar gitu, saya jadi merasa posisi Indonesia ini justru sangat mengkhawatirkan. Kenapa Anda berasa begitu? Gini, kita punya lebih dari 200 juta pengguna internet. Pasar kita sangat masif. Platform-platform ini mendulang untung triliunan dari perhatian warga kita. Tapi tata kelola kita di tingkat nasional rasanya baru sebatas administrasi pendaftaran lewat aturan penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE itu. Iya, dan itu masih sangat di permukaan. Sementara itu, Dewan Pers kita yang punya mandat mengawasi etika informasi dari era reformasi itu kan cuma bisa menjangkau media massa resmi. Mereka sama sekali buta secara hukum kalau berhadapan sama algoritma luar negeri. Kegelisahan Anda itu membawa kita pada jantung persoalan politik abad 21, kedaulatan digital. Kedaulatan digital, bisa dijelaskan lebih lanjut dari sumber kita? Sebuah negara itu nggak bisa dibilang berdaulat penuh kalau warga negaranya dimanipulasi setiap hari oleh arsitektur yang dirancang teknisi asing di benua lain. Teknisi yang sama sekali nggak paham konteks sejarah, konflik lokal, atau budaya Indonesia. Iya juga ya, pas ada konflik di sini, yang mutusin diblokir atau nggak itu pedoman komunitas global. Betul. Keputusan untuk memblokir konten atau membiarkan disinformasi pemilu menyebar luas ditentukan oleh pedoman yang sering gagal menangkap nuansa lokal kita. Kesenjangan inilah yang harus segera dijembatani. Oke. Kita udah membedah anatomi racunnya, dan kita tahu hukum kita masih sangat berlubang. Pertanyaan konkretnya sekarang, apa yang bisa dilakuin biar kita, dan terutama Anda yang sedang mendengarkan, tidak terus jadi bidak di atas papan catur algoritma ini? Ini pertanyaan yang paling penting. Selama ini kan senjata utama yang sering diagungkan itu adalah fact-checking atau verifikasi fakta independen. Tapi mengandalkan cek fakta buat ngelawan algoritma yang didesain untuk viralitas, itu kayaknya nggak imbang. Iya, itu ibarat mencoba mengepel lantai rumah yang kebanjiran, padahal keran air utamanya masih terbuka deras di hulu. Analogi yang pas banget. Para pemverifikasi fakta manusia butuh waktu berjam-jam buat membongkar kebohongan. Sementara algoritma membagikan kebohongan itu ke jutaan gawai dalam hitungan milidetik. Kita sibuk ngeringin lantai, tapi lupa matiin kerannya. Metafora keran bocor itu benar-benar menggambarkan esensi kenapa intervensi di tingkat hilir nggak akan pernah cukup. Penelitian yang kita bahas ini mengusulkan model yang jauh lebih struktural. Apa nama modelnya? Namanya co-regulation atau koregulasi. Ini adalah desain tata kelola hibrida. Kenapa harus hibrida? Kenapa nggak negara aja yang ambil alih 100%? Kalau negara ambil alih kontrol moderasi secara penuh, resikonya adalah penyalahgunaan kekuasaan dan otoritarianisme gaya baru. Tapi kalau platform dibiarkan ngatur diri sendiri, mereka akan selalu memprioritaskan profit di atas keamanan publik. Jadi jalan tengahnya adalah koregulasi ini. Betul. Dalam model koregulasi, pembagian peran menjadi sangat jelas. Negara merumuskan prinsip-prinsip dasar yang sah secara demokratis, misalnya bikin standar larangan campur tangan pemilu. Lalu platform digital diwajibkan mengeksekusi secara teknis dan transparan. Melalui penyesuaian algoritma mereka? Ya, persis. Terus, di mana posisi institusi publik dalam model ini? Di Indonesia misalnya? Institusi independen wajib hadir sebagai wasit. Di Indonesia, Dewan Pers bisa direvitalisasi kewenangannya buat bertindak sebagai badan penyelesaian sengketa independen atau penasihat dalam hal distribusi konten jurnalistik di platform. Jadi kolaborasi tiga arah ini memastikan nggak ada satupun entitas yang memonopoli kebenaran ya, sekaligus memaksa platform mematuhi standar lokal, bukan sekedar berlindung di balik kebijakan korporat global mereka. Tepat sekali. Itu solusi idealnya. Oke, semua kerangka regulasi yang kita bicarakan tadi, DSA di Eropa, negosiasi media di Australia, gagasan koregulasi ini, semuanya kan berasumsi kalau disinformasi masih diproduksi oleh aktor manusia ya, entah itu troll politik atau industri clickbait. Iya, itu asumsi dasar selama 2 dekade terakhir. Tapi ada satu ancaman yang dibahas di penghujung materi kita hari ini, yang benar-benar mengubah paradigma, yaitu ledakan generatif AI. Nah, ini dia. Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang masa depan kita. Kecerdasan buatan kini kan tidak hanya menyusun teks yang meyakinkan ya, tapi juga mampu bikin deepfake, mensintesis suara politisi, atau menghasilkan ribuan artikel berita palsu tanpa biaya operasional sedikit pun. Kita kayaknya lagi bertransisi dari era penyebaran otomatis ke era produksi otomatis. Benar. Kemunculan AI generatif ini menghancurkan premis dasar dari semua kebijakan tata kelola yang ada. Kenapa bisa hancur? Selama ini, hambatan utama dalam operasi disinformasi adalah biaya dan sumber daya manusia untuk memproduksi konten palsu yang kredibel. AI mereduksi biaya produksi tersebut menjadi nol. Nol rupiah. Wow, bayangkan skalanya. Selain itu, ada krisis parasitisme yang serius. Perusahaan-perusahaan pembangun model AI ini menyedot jutaan karya jurnalistik hasil investigasi berbulan-bulan para jurnalis manusia. Tanpa izin. Ya, lalu menggunakannya untuk melatih sistem mereka tanpa izin atau kompensasi finansial. Sistem inilah yang nantinya akan merebut fungsi pencarian informasi dari media massa. Jadi tata kelola platform ke depan nggak bisa lagi cuma ngebahas moderasi konten ya? Nggak bisa. Regulasi harus mewajibkan audit algoritma yang transparan, kompensasi hak cipta buat pelatih data AI, dan keharusan mutlak memberikan label atau watermark kriptografis pada setiap teks atau media sintetis. Supaya kita tahu itu buatan AI atau bukan? Betul. Publik punya hak absolut untuk mengetahui apakah mereka sedang berinteraksi dengan realitas buatan mesin atau karya jurnalisme faktual. Sangat jelas bahwa ini bukan sekedar diskusi akademis tentang regulasi teknologi yang jauh di awang-awang. Mengapa semua yang kita bedah hari ini penting untuk Anda? Ya, Anda yang mendengarkan terapkan dalam keseharian. Karena krisis tata kelola ini berdampak langsung pada kebebasan fundamental kita. Tepat. Berdampak pada kebebasan Anda untuk berpikir jernih. Ekosistem informasi yang cacat ini sedang menentukan bagaimana pilihan politik Anda dibentuk, bagaimana empati sosial Anda direduksi menjadi kemarahan impulsif, dan bagaimana kesehatan mental Anda dipertaruhkan setiap kali Anda buka aplikasi sosial. Hanya demi mengejar metric engagement. Betul. Indonesia punya kekuatan besar sebagai negara dengan ratusan juta pengguna. Kita tidak boleh hanya menjadi objek eksperimen bagi algoritma asing. Institusi kita, hukum kita, dan kesadaran kita harus segera berevolusi untuk merebut kembali kedaulatan atas ruang digital ini. Memahami bagaimana algoritma bekerja adalah bentuk pertahanan diri paling mendasar di era ini. Kesadaran kritis dari setiap individu yang secara aktif mempertanyakan apa yang muncul di layar gawai mereka, itu adalah benteng pertahanan yang nggak bisa ditembus oleh manipulasi digital sekompleks apapun. Setuju banget. Dan sebelum kita menyudahi obrolan ini, sumber kita meninggalkan satu peringatan tentang skala manipulasi AI yang mungkin terdengar kayak fiksi ilmiah. Tapi kenyataannya teknologinya udah ada di depan mata. Peringatan yang sangat layak untuk direnungkan. Saya ingin Anda merenungkan hal ini sebelum Anda menggulir lini masa Anda hari ini. Bayangkan jika suatu hari nanti algoritma kotak hitam di ponsel Anda tidak lagi sekedar mendistribusikan berita sensasional yang dibuat oleh manusia lain. Tapi dibuat oleh mesin itu sendiri. Bayangkan jika kecerdasan buatan mulai mengamati setiap ketakutan terdalam Anda, keraguan politik Anda, dan sentimen Anda. Lalu secara diam-diam dalam hitungan detik menciptakan artikel berita fiktif, merakit video palsu dengan wajah tokoh yang Anda percaya, dan mensintesis narasi yang dirancang eksklusif secara personal hanya untuk memanipulasi titik lemah Anda sendiri. Tanpa ada satupun keterlibatan manusia dalam rantai produksinya. Betul. Jika selama ini algoritma adalah sang penjaga gerbang yang mengontrol apa yang kita lihat, pertanyaannya, siapa yang sebenarnya bertugas mengawasi dan menjaga sang penjaga gerbang tersebut? Terima kasih telah menyelami sesi eksplorasi mendalam ini bersama kami. Terima kasih. Teruslah skeptis dan sampai jumpa di penelusuran selanjutnya.